Motema moto ndinga sena makanisi mejengoi Ngana pesa kio bolingo zongi selinga bokono susi Ito koneza lelina yo etinda kinga ina pesa masanga Mokolo yango Baboti bangai Bayero zala kite Nzoko bimakina ye epa ya Bosco Boble nanga na kofunda yo epa ya Luciana Yeah.